aku atau kabulkanlah doaku ini. Ya, ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis, yaitu kisah tiga orang, ya, yang terjebak di dalam sebuah gua, tidak bisa keluar. Kemudian masing-masing dari mereka menyebutkan amalan soleh yang mereka lakukan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membuka, ya, batu yang telah menutup gua tersebut, dan akhirnya mereka semua bisa keluar, ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, termasuk dari tawassul yang diperbolehkan atau disyariatkan adalah tawassul kepada Allah dengan menggunakan, ya, nama-namanya yang indah, dengan menggunakan al-asmaul husna, ya. Seperti misalnya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka ar-rahmanur rahim antu'afini. Ya Allah, kami memohon kepadamu bahwasanya engkau adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sembuhkanlah aku. Atau as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' antaghfirali wa tarhamni. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, dengan keluasan rahmatmu, ya, yang meliputi segala sesuatu, ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah aku. Ya, dalil-dalil disyariatkannya, ya, bertawassul dengan Asmaul Husna adalah surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, "Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha." Bagi Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Kemudian yang ketiga, termasuk dari tawassul yang disyariatkan adalah tawassul kepada Allah dengan doa orang saleh yang masih hidup, ya, yang hadir di hadapan kita. Ya, saya ulangi, doa orang saleh yang masih hidup yang berada di hadapan kita. Ya. Dalil dimasyrukkannya atau disyariatkannya hal ini adalah kisah di mana sebagian sahabat, ya, meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka didoakan. Ya, pernah suatu ketika para sahabat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi, ya, tidak turun hujan. Kemudian para sahabat, ya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mereka mengatakan, ya Rasulullah, halakatil mawashi wan qata'atis subul, fad'ullah an yughithana. Ya, mereka mengatakan bahwa, ya, ternak-ternak telah binasa karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hujan kepada kami, ya. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berdoa, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, berikanlah hujan, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya. Maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan dibolehkannya kita memohon doa, ya, kepada orang yang saleh yang masih hidup yang hadir di hadapan kita. Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabat meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini perlu kita garis bawahi bahwa hal ini ketika Nabi masih hidup, ya. Adapun ketika Nabi, ya, sekarang ini sudah tiada, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga ya, hadis yang menunjukkan diperbolehkannya memohon kepada orang yang soleh yang masih hidup adalah kisah di mana suatu ketika Nabi SAW bersabda bahwa akan ada 70 ribu orang, ya, yang kelak masuk surga tanpa hisab ataupun siksa. Maka salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari golongan mereka. Ya, di sini sahabat tadi meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah supaya dia termasuk dari golongan yang masuk surga tanpa hisab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, mengatakan anta minhum, engkau termasuk dari golongan mereka. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, ini tawassul yang disyariatkan. Ya, saya ulangi ada tiga. Yang pertama bertawassul dengan Asmaul Husna, ya. Kemudian yang kedua bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan, dan yang ketiga bertawassul, ya, dengan orang soleh yang masih hidup, ya, yang hadir di hadapan kita. Adapun bertawassul kepada orang soleh yang sudah tiada, maka ini tidak diperbolehkan dan dilarang di dalam agama kita. Kemudian kita masuk kepada tawassul al-mamnu, ya, tawassul yang dilarang, yang tidak ada contohnya dalam syariat Islam, ya, yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadith, yaitu di antaranya at-tawassul ilallah bidu'ail mauta wal ghaibin wal istighathati bihim wa su'alihim qada al hajat wa tafrijil kurubat wa nahwi dhalik, yaitu bertawassul kepada Allah dengan berdoa kepada orang-orang yang telah mati atau orang-orang yang tidak hadir di hadapan kita, atau beristighasah dengan mereka, ya. Ini semua adalah dilarang di dalam Islam dan termasuk dari syirkul akbar, syirik yang besar, syirik yang paling besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya, ya. Jadi dilarang bagi kita untuk memohon kepada orang yang telah mati, ya. Ini perlu kita waspadai. Kemudian yang kedua, tawassul kepada Allah dengan beribadah, ya, di sisi kubur, ya, berdoa kepada Allah di sisi kubur, ya. Ini semua adalah termasuk dari syirik kecil yang bisa menghilangkan, ya, kesempurnaan tauhid dan bisa mengantarkan ke seseorang kepada asyirkul akbar, ya. Betapa banyak kita dapatkan sebagian orang, ya, yang berada di kubur lalu dia menyeru penghuni kubur tersebut dengan mengatakan ya badawi atau ya husain atau lainnya, kabulkanlah permohonan kami, atau berilah kami rizki, atau berilah kami anak, ya. Ini semua jelas-jelas bertentangan dengan akidah kita yang menuntun kita semua untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita semua dari perbuatan syirik, ya, yang diantaranya adalah meminta, ya, berdoa kepada selain Allah. Ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan at-tawassul. Ya, kemudian ada beberapa hal yang dipakai dasar oleh orang-orang yang membolehkan tawassul, ya. Membolehkan tawassul, ya, dengan apa-apa yang tidak disyariatkan, ya. Di antaranya mereka menggunakan hadis-hadis yang lemah atau yang batil, ya, yang palsu. Di antaranya adalah hadis tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim, ya. Bertawassullah kalian dengan kedudukanku, ya, maksudnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukanku di sisi Allah adalah agung. Atau idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi indallahi azim, jika kalian meminta kepada Allah, memohon kepadanya, maka mohonlah dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah adalah agung, ya. Ini semua adalah hadis-hadis yang batil, ya, hadis-hadis yang tidak ada asalnya, ya, bukan merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diriwayatkan oleh para imam ahli hadis. Kemudian yang kedua, hadis yang mereka pakai adalah fastaghithu bi ahli al-qubur, maka beristighatsalah kalian dengan ahli kubur, penghuni kubur. Atau juga hadis lau ahsana ahadukum dhannuhu bihajarin lanafa'ah, seandainya kalian berbaik sangka terhadap batu, maka tentulah dia akan bisa memberikan manfaat baginya. Ya, ini semua adalah hadis-hadis yang tidak ada asalnya di dalam Islam dan tidak pernah diriwayatkan secara sahih oleh para imam ahli hadis. Begitu pula hadis, ya, yang mengisahkan ketika Adam, ya, berbuat dosa lalu dia memohon, ya, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mengatakan, aku melihat di sisi arsy-Mu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kemudian Adam alaihissalam ya, memohon ampun kepada Allah dengan ya nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini semua adalah tidak ada asalnya dan merupakan hadis-hadis yang batil. Ya, oleh karena itu janganlah kita terpedaya oleh syubhat atau keraguan yang disampaikan oleh sebagian kaum, sebagian orang yang mengatakan bahwa tawassul kepada orang-orang yang telah mati atau kepada orang-orang soleh yang dikubur itu dibolehkan. Ya, ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya menuntunkan bahwa tawassul, ya, yang diperbolehkan itu ada tiga, ya, tawassul dengan Asmaul Husna, tawassul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, dan yang ketiga tawassul dengan orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup dan hadir di hadapan kita. Adapun selain itu merupakan tawassul-tawassul yang dilarang di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan kaum muslimin serta muslimah sekalian. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan sambung lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.